Hey, hey, hey, Ona Hetharua and Lantos Alcatraz. It's a song for Opel yang lagi hits. Opel, orang pelaki kan. Hey, say, Opel lagi hits, kan. Orang pelaki Orang pelaki